Para utusan Paus 23. Dane Paulus ngeneng-neng para anggota majelis agamane punika sarwi matur sapuniki, inggih para semeton, rauh ring rahinane puniki seluiring sane laksana yang tiang ring ayun ide sang yang widiwase puniki medasar antuk manah sane suci nirmale. Irike sang pandita agung Ananias merentahang anake sane mejujuk ring samping dane Paulus, mangdo namplak cangkem danene. Dane Paulus raris membawa sering dane sapuniki. Ide sang yang widiwase jagi namplak ragane, ih tembok melabur putih. Sane mangkin ragane melinggih iriki, jagi nepasin tiang, setinut ring pidab-dab torate, nanging ragane ngerage memuruk pidab-dab torate punike, melantaran ragane merentahang anak namplak tiang. Anak ring samping dane Pauluse raris mebaos ring dane sapuniki. Ragane ngenistayang pandito agung ide sang yang widiwase. Dane Paulus raris mesaur. Inggih para semeton, tiang tan uning mungguing dane punike merage pandito agung. Santukan wenten kecap cakepan sucine sapuniki. Edeje ragane ngenistayang pemimpin bangsan ragane. Dikala dane Paulus uning mungwing ring pantaran anake sane paum punike, wenten abagian golongan Saduki, niwasane lianan malih golongan Farisi, raris dane mebaos jangih ring ajeng majelis agamane sapuniki. Inggih para semeton, tiang puniki golongan Farisi, pianak anak Farisi. Tiang ketangkilang ring ajeng majelis agamane puniki, melantaran tiang ajap-ajap, mungguing anake sane padem pacang murid male. Riwau dane mebaos kadi asa punike, raris wetu pesoksag ring pantaran anak golongan Farisine, melawan anak golongan Sadukine, gur anake sane paum punike, raris palas dados kekali. Santukan golongan Sadukine maosang, mungwing jadmane padem tan pacang murip malih, tur tan wenten malaikat wiadin roh. Nanging, anak golongan Parisine ngegering painikane maka tetiga punike. Pesok sage punike sayan mangetang, tur mekudang-kudang guru agama saking golongan Parisi, raris metangi saha matur kadi asa puniki. Tan wenten kiwangan sane pangehin tiang ring jatmane puniki. Menawi sawiakti wenten roh, wiaden malaikat sane mebaos ring ipun. Pesok sage punike dados banget pisan, kantos komandan pasukane rumah sejejeh, yening anake akeh punike jaga mesbes dane Paulus. Punike awinan, dane raris merentahang prajurite, mangde maranin anake akeh, tur ngambil dane Paulus saking pantaran anake akeh punike, mangne kajak ngeranjing ke markas. Ring wengine punike, ide sang penembahan raris ngadeg ring samping dane Paulus, tur ngandike sapuniki. Entegang je keneh kita ni. Kita subuh nyaksiang ulun dini di koto Yerusalem. Tur aketo masih kita patut nyaksiang unduk uluni di koto Roma. Benjang semengipun, anak Yahudi ni raris mepiguman ngerincikang penginder jala. Ipun sami mesumpah tan jaga mangan nginum, sedurung ipun nyidayang-nyedayang dane Paulus. Anake sane ngerincikang penginder jala punike, langkung ring petang dasa diri akeh ipun. Wus punike ipun raris nangkil ring ajeng pengageng panditane miwah ring para penglingsire, sapuniki atur ipune. Titiang sareng sami sampun mesumpah, tan jaga nunas wiaden nginum, sedurung titiang nyidayang mademang Paulus. Duaning punike, sane mangkin titiang nunas, mangde guru sareng majelis agamane, ledang ngarsayang ring komanane punike, mangde Paulus malih ketangkilang ring ajeng majelis agamane. Uninga yang mungguing majelise mepekayunan jaga netes ipun saha becik. Nanging sedurung rauh iriki, Titiang sareng sami sampun sedia jaga mademang ipun. Nanging rerincikane punika, kepiragi antuk keponakan dane Paulus sane ulian istri, punika awinannya ipun rades ngeranjing ke markas, nguningayang indike punika ring dane Paulus. Sesampune asa punika, dane Paulus raris ngandikain setungiling perwirane irike, tur mebaos ring dane sapuniki. Ajak je anake truno puniki, nangkil ring ajeng sang komandan, santukan wenten paindikan sane jaga uningang ipun ring dane. Perwirane raris ngajak anake truno punike, nangkil ring ajeng sang komandan, tur matur sapuniki. Tahanan sane mewaste Paulus punike, ngedeh ring titiang, mangde titiang ngajak anake truno puniki, nangkil ring ajeng bapak, santukan wenten paindikan sane jaga uningang ipun ring bapak. Sang komandan raris nandan liman anake truno punike, kajak mekaon saking irike, tur sesampune dane pedaduanan, dane raris metaken ring ipun sapuniki. Apo ane lakar orahang cening teken tiang? Anake truno punike raris matur sapuniki. Sewata anak Yahudine, sampun igum jaga nunas ring bapak. Mangda bapak nangkilang malih Paulus ring ajang majelis agamane, ring rahinane benjang. Kebausang, mengguing majelis agamane punike, malih muatang jaga netes Paulus, saha becik-becik. Nanging sampunang pisan lingihine pinunasnyane punika. Santukan sampun wenten langkungan ring petang dasa diri jatme, sane sayaga nyadang Paulus. Anake punika sampun masumpah tan jagi nunas wiaden nginum sadurung ipun ngemademang Paulus. Sane mangkin ipun sarang sami pada sregep, wantah kantun nyantosang keputusan bapak kewanten. Sang komandan raris ngandike sapuniki, ada pesan nyamat teken nyen-nyen, unduk ceninge subuh ngorahang unduk ki ini teken tiang. Dane raris ngandikayang anake truno punike budal. Sesampune punike, sang komandan raris ngandikain perwiran danene kekali, tur ke pengandikain sapuniki. Sediang je prajurit sata diri, buat lakar ke kota Kaisaria, muah prajurit ane menjaranan pitung dasa, muah juru panah satak diri. Entu mekejang apang subuh sergep, tur sedia mejalan pukul sia di petenge jani. Sediang masih jaran mekudang-kudang ukud, ane lakar tegakine bahan Paulus, tur ajak ia apang rahayu nangkil ke ajeng sang gubernur Felix. Irike sang komandan raris nulis surat, sane dagingipun kadi asapuniki. Titiang Claudius Lysias ngaturang pengayubagia ring palunguh iratu sang gubernur Felix. Pidagingan, jadme Yahudine sampun ngejuk jadmane puniki, tur jagi kepademang. Titiang miragi mungueng jadmane puniki warga negara Roma, duaning punike titiang sareng prajurit-prajurit titiange, maranin anake akeh punike, tur ngluputang jadmane puniki. Titiang memanah uning, punapi sane dados dedalihan anake akeh punike marat ring jadmane puniki. Punika awinan titiang nangkilang ipun ring ajeng majelis agaman ipune. Irike rarisinah antuk titiang, mungwing jadmane puniki tan wenten pisan ngelaksanayang paindikan, sane ngawinang ipun patut ngemasin padem wiadin kepangkeng. Ipun wantah kedalih ngeniang ring paindikan-paindikan, sane munggah ring pidab-dab torat ipune. Ritat kala titiang polih laporan, mungwing anak Yahudine ngericikang jaga ngemademang jadmane puniki, titiang raris ngaturang jadmane puniki ring ajeng palungu iratu. Titiang sampun merintahang ring mesah ipune, mangde ipun nalih jadmane puniki, ring ajeng palunguh iratu. Para perjurite sami pada sairing ring perintahe punike. Ring wengi punike ugi, dane Paulus kebakte ngantos rauh ring kota Antipatris. Benjangipun, para prajurite sane nunggang kuda, ngelanturang pemargi ngajak dane Paulus, nanging prajurite sane lianan mewali ke markas. Sesampune rauh ring kota Kaisaria, prajurite raris ngaturang surati punike miwahdane Paulus ring ajeng sang gubernur. Sang gubernur tumuling wacan surati punike, tur metaken ring dane Paulus saking wewengkon napi kawit danene. Riwau sang gubernur tatas uning, mungweng kawit danene saking jagat Kilikia, sang gubernur raris ngandike sapuniki. Kayang anake anenalih ragane teko, itu tiang lakar nurik sain wicaran ragane. Sesampuni punike, dane raris merentahang mangne dane Paulus ketahan tur kejago, ring genah sane pecak dados purin sang Prabu Herodes.